Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'asyar al-ikhwa rahimani wa rahimakumullah, pada pembahasan di malam hari ini kita akan masuki surah yang setelahnya, setelah kita selesaikan pembacaan dari surah Al-Qamar pada juz yang ke-27. Surah yang setelahnya adalah surah Ar-Rahman. Disebutkan adalah Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, Al-Hafidz Ibnu Katsirin rahimahullah, bahwasanya surah Ar-Rahman adalah surah Makkiyah yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam sebelum berhijrah ke kota Madinah. Sebagian di antara ahli ilm menyatakan seperti yang dinukilkan oleh Imam Syangqidi rahimahullah dalam tafsirnya, nazalat hadhil ayah lamma tajahala al-kufaru ar-Rahman jalla wa ala. Ayat turunkan oleh Allah nama Ar-Rahman memiliki ilmu tentang nama Ar-Rahman, yakni jahil. Kama zakarahu Allahu anhum fi qawlihi ta'ala, sebagaimana yang Allah sebutkan ungkapan mereka dalam firman-Nya, wa idza qila lahum usjudu lir-Rahmani qalu wa ma Ar-Rahman. Apabila dikatakan kepada mereka, sujudlah kalian kepada Ar-Rahman, maka mereka akan, apa itu Ar-Rahman? Mereka jahil. Jahil kalau semisal Ar-Rahman adalah termasuk dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya pula sebagian ungkapan yang menyatakan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki Tuhan lebih dari satu. Ada Allah, ada Ar-Rahman. Dia menyembah kepada Allah, dia menyembah pula kepada Ar-Rahman. Menurutnya antara kedua nama tersebut adalah nama yang berbeda, padahal kenyataannya tidak. Allah sebutkan dalam ayat yang mulia, قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Katakanlah, engkau berdoa kepada Allah, engkau berdoa kepada Rahman, ini seluruhnya dibolehkan. Seseorang menyebut nama Allah, ya Allah, Allahumma, dan menyebut nama Ar-Rahman, ya Rahman, yang dipanggil, yang dimaksud, yang dituju oleh dirinya adalah Zat Allah Azza wa Jal. Allah memiliki nama-nama yang husna. Nah, sehingga ayat ini Allah turunkan berdasarkan perkataan sebagian di antara ahli ilm membantah apa yang dimiliki oleh orang-orang kafir tersebut. Sehingga Allah sebutkan dan Allah awali ayat ini dengan nama Ar-Rahman. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, beliau mengatakan, hadhihi surah al-karimatul jalilah. Surah ini adalah surah yang mulia. Iftataha bismir Rahman. Allah Azza wa Jalla memulai surah ini dengan menyebut namanya, yaitu Ar-Rahman. Ad-dali ala si'ati rahmatihi, yang menunjukkan bahwasanya demikian luas rahmat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga disebut nama Ar-Rahman untuk menunjukkan rahmat Allah demikian luas. Wa umumi ihsanihi, dan perbuatan baik yang Allah berikan kepada hamba-hambanya umum, terkena kepada semua makhluk-makhluknya. Nah, bahkan seorang yang kafir juga mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla di alam dunia dengan Allah berikan kepada mereka rizki, tapi hanya bersifat kenikmatan yang disebutkan oleh mereka para ulama dengan istilah nikmat ammah, nikmat yang umum, yang luas Allah berikan kepada semua makhluk-makhluknya. Nah, Allah sebutkan dalam Al-Quran, laukana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syurbata ma'in." Apabila dunia ini memiliki nilai di sisi Allah walaupun seberat satu sayap nyamuk, maka pastilah orang-orang kafir tidak Allah berikan kepada mereka dunia walaupun seteguk air minum saja. Sehingga rahmat yang umum, yang amah, adalah rahmat yang Allah berikan dalam perkara-perkara dunia. Sehingga seorang yang kafir, dengan kafirnya mereka, mereka masih mendapatkan rizki, mereka masih hidup, masih bisa bernafas. Allah berikan nikmat-nikmat dunia kepada mereka, namun mereka diharamkan dari mendapatkan nikmat yang khasah, yang berhubungan dengan akhirat, diangkatnya derajat seorang hamba dan dimasukkannya mereka ke dalam al-jannah, disebabkan karena mereka tidak memiliki al-iman. Nah, sehingga disebutkan tadi oleh Abdurrahman bin Nasir As'idi rahimahullah dalam tafsirnya, ayat ini disebutkan dan diawali dengan nama Ar-Rahman untuk menunjukkan betapa luas dan betapa umumnya rahmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada para hamba-hambanya. Nah, kita bacakan tafsirnya. Ar-Rahmanu 'allama al-Qur'an. Ar-Rahman 'allama al-insana al-Qur'an. Zat yang Maha Rahman, Allah adalah Zat yang Maha Rahman. 'Allama al-insana al-Qur'ana. Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada manusia Al-Qur'an. 'Allama al-Qur'an. Berarti di sana ada yang diajari oleh Allah. Allah mengajari Al-Qur'an. Yang diajari oleh Allah Al-Qur'an adalah manusia, makhluk. Naam, karena Al-Qur'an adalah berisikan ayat-ayat yang berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bi taysiri tilawatihi wa hifdhihi wa fahmi ma'anihi. Allah ajarkan kepada manusia Al-Qur'an, diwujudkan dengan cara, kata apa di dalam tafsir Mayasar ini, bi taysiri tilawatihi, dengan memberikan kemudahan untuk membacanya, sehingga Al-Qur'an mudah dibaca oleh seseorang. Wa hifdhihi, di samping mudah dibaca oleh seseorang, demikian pula Al-Qur'an mudah untuk dihafal. Wa hifdhihi, mudah untuk dihafal. Wa fahmi ma'anihi, dan demikian pula mudah untuk difahami makna-maknanya. Karena itulah Allah perintahkan manusia untuk mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an? Apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Naam. Dan ayat yang sebelumnya telah kita bacakan firman Allah Azza wa Jalla, wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir. Ini semuanya adalah sebagai bentuk dari makna 'allama al-Qur'an. Kemudian pada ayat yang ketiga hingga keempat, yaitu firman Allah tabaraka wa ta'ala, khalaqal insana 'allamahul bayan. Allah menciptakan manusia dan mengajarkan kepada mereka al-bayan. Maknanya adalah khalaqal insan, yang menciptakan manusia adalah Allah Azza wa Jal. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Allah dalam ayat ini mengajak seseorang untuk berpikir, apakah mereka diciptakan tanpa ada sesuatu yang menciptakan mereka, ataukah mereka yang menciptakan diri-diri mereka sendiri. Tidak mungkin manusia ada di alam dunia dalam keadaan muncul dengan sendirinya, menciptakan dirinya sendiri. Ini tidak mungkin. Pasti ada yang menciptakannya. Yang menciptakan manusia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin. 'Allamahul bayan, mengajarkan kepada mereka al-bayan, penjelasan, keterangan. Maksudnya adalah 'amma fi nafsihi, dari apa saja yang ada pada dirinya. Dia bisa mengungkapkan sesuatu yang ada pada dirinya, bisa menyampaikan keinginan-keinginannya. Tamyizan lahu an ghairihi, sebagai perbedaan antara manusia dengan makhluk selain mereka. Tentulah manusia dengan sekian keutamaan-keutamaan tersebut memiliki keistimewaan, sehingga dengannya manusia adalah termasuk dari ahli taklif yang Allah Azza wa Jalla bebankan kepada mereka untuk menjalankan syariat-syariatnya. Ini manusia. Adapun bahaim, hewan-hewan dengan sekian banyak jenis-jenisnya, bukan sebagai ahlu taklif. Nah, namun disebutkan oleh mereka para ulama berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hewan-hewan walaupun bukan sebagai ahli taklif, namun mereka akan merasakan hisab pada yaumul qiyamah. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuqadu asyatul jalha min asyatil qarna. Sesungguhnya akan didatangkan pada yaumul qiyamah untuk dihisab antara seekor kambing yang tidak bertanduk dengan kambing yang bertanduk. Dahulu di alam dunia, kambing yang bertanduk itu menanduk kambing tersebut. Ini kezaliman. Allah mengharamkan kezaliman kepada segala sesuatu. Sehingga pada yaumul qiyamah mereka dihisab. Apabila hewan-hewan yang tidak berakal demikian keadaan mereka pada yaumul qiyamah, dihisab oleh Allah Azza wa Jal, mencakup hak yang dia zalimi pada saudaranya, apalagi manusia. Seorang yang kafir saja kita tidak boleh berbuat zalim. Mungkin kita pernah ingat hadis Mu'ad ibn Jabalin radhiyallahu ta'ala an, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke Yaman, ia mengatakan innaka, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innaka satati qauman min ahli alkitab, kamu akan mendatangi di sana satu kaum dari ahlul kitab, menunjukkan mereka bukan kaum muslimin, mereka orang-orang kafir. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam akhir hadis tersebut, ittaqi da'watan madhrum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. hati-hatilah engkau dari doanya orang-orang yang terzalimi. Karena sesungguhnya tidak ada hijab antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan seorang yang kafir, terkhusus ahlul kitab, ketika merasakan kezaliman, maka mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengeluh kepada Allah Azza wa Jalla tentang keadaan seorang yang menzaliminya. Dan ketika itulah Allah akan mengabulkan doa orang kafir tersebut. Ini orang kafir demikian, apalagi seorang muslim. Nah, karena itulah pada akhir surah An-Naba, ketika orang-orang kafir tadi disebutkan kisah bahwasanya binatang ternak akan dihisab pada yaumul qiyamah, disebutkan pada akhir surah An-Naba orang-orang kafir yang Allah Azza wa Jalla tetapkan mereka sebagai ahli nar akan mengatakan pada hari tersebut, ya laytani kuntu turaba, duhai kalau semisal saya menjadi debu. Nah, itu ada tafsirnya. Maksudnya adalah ketika orang-orang kafir mengetahui demikian mudah hisab yang Allah tetapkan kepada para bahaim, hewan-hewan ternak yang menanduk, yang satu akan hisab, demikian seterusnya. Maka ketika mereka sudah melaksanakan hisab antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain, Allah akan mengatakan kepada mereka, kunu turaba, jadilah kalian turaba, debu. Sehingga setelah dibangkitkan kemudian dihisab, setelah selesai Allah menjadikan mereka menjadi debu seperti sebelumnya, maka jadilah mereka sebagai turaba. Menunjukkan setelah hisab tersebut mereka tidak merasakan azab, tidak dimasukkan al-jannah, tidak pula dimasukkan ke an-nar. Nah, orang-orang kafir ketika mengetahui hewan-hewan demikian mudah hisabnya, mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Nah, dia berandai-andai agar supaya dia sama hisabnya seperti binatang-binatang tersebut. Namun itu adalah ungkapan keinginan yang tidak akan diwujudkan oleh Allah Azza wa Jalla, karena orang-orang kafir termasuk dari kalangan manusia, dan manusia adalah sebagai ahli taklif, sehingga yang mukminnya akan mendapatkan kemuliaan, yang kafirnya juga demikian akan merasakan kerendahan dan azab dari sisi Allah Subhanahu wa taala, wal iyadz billah. Nah, sehingga dengan Allah mengajarkan kepada mereka al-bayan, sehingga mereka bisa berbicara, bisa mentafsirkan sesuatu yang mereka maukan, yang mereka inginkan, sebagai pembeda antara mereka dengan makhluk-makhluk selainnya. Nah, kemudian pada ayat yang kelima, atau sebelumnya disebutkan oleh Asy-Syinqiti rahimahullahu taala dalam tafsir beliau Adwa'ul Bayan, ketika mentafsirkan makna 'allamahul bayan, beliau mengatakan at-tahqiqu fihi anna al-murada bil bayan al-ifsahu 'amma fi ad-dhamir. Yang bisa kita pastikan yang dimaksud dengan al-bayan di dalam ayat ini adalah al-ifsahu amma fid dhamir, bisa menerangkan dengan jelas sesuatu yang disembunyikan di dalam hatinya. Dia menginginkan sesuatu, maka dia bisa berbicara, dia bisa terangkan. Ini maksudnya allamahul bayan, Allah ajarkan kepada mereka al-bayan. Namun subhanallah, pada sebagian keadaan mereka manusia menggunakan al-bayan tersebut dalam rangka untuk menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan penjelasan-penjelasan tersebut mereka menentang ayat-ayat Allah Tabaraka wa taala. Seperti yang Allah sebutkan, fa idza huwa khasimun mubin. Maka jadilah sebagian mereka menjadi seorang yang khasim, yang menentang, memusuhi, dan jelas permusuhan mereka. Tentang hal ini pula Allah ingatkan manusia di dalam surah Al-Balad, alam naj'al lahu 'ainain, bukankah kami telah menjadikan untuk mereka dua mata, setelahnya walisanan wa syafatain, lisan dan dua bibir, untuk mengingatkan kepada mereka nikmat al-bayan yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada mereka. Nah, kemudian pada ayat yang kelima Allah sebutkan wan-najmu wasyajaru yasjudan, bintang dan pohon keduanya itu sujud kepada Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala. Ataukah sebelumnya wasyamsu wal qamaru bihusban wan-najmu wasyajaru yasjudan. Pada ayat yang kelima disebutkan wasyamsu wal qamaru bihusban, matahari dan rembulan, bihusban yakni maksudnya adalah yajriyani mutaaqibaini, keduanya berjalan saling beriringan, yang satu datang yang satu pergi, yang satu pergi yang satu datang, demikian seterusnya. Ini yata'aqab, saling bergantian, tidak bertemu antara gelap dengan terang, saling bergantian. Bihisabim mutqin, dengan perhitungan yang mutqin, yang kuat. Memang demikian Allah jalankan matahari dan rembulan. Yang demikian adalah sebagai bentuk agar supaya manusia mereka mengetahuinya sebagai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan melihat demikian apa namanya bagusnya ciptaan-ciptaan Allah, adanya matahari, adanya rembulan, maka manusia akan bisa mengetahui yang menciptakannya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla adalah al-lailu wan nahar, siang dan malam, wasyamsu wal qamar, matahari dan bulan. Masih berhubungan dengan yang sebelumnya, siang ada matahari, malam ada rembulan, dan tidak ada pertemuan antara keduanya. Nah, agar seorang bisa semakin mengesakan Allah dan mengagungkan serta memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wala la yakhtalifu wala yattarib, tidak saling berselisihan, tidak pada saling berbenturan berjalannya matahari dan bulan tersebut. Keduanya berjalan saling silih berganti dengan hisab yang mutqin, perhitungan yang kuat, Allah Azza wa Jalla yang menentukannya dan mengaturnya. Di dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-71 hingga 72 Allah ingatkan manusia, قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ. Katakanlah, bagaimana menurut kalian apabila Allah jadikan untuk kalian malam terus-menerus sampai hari kiamat tidak ada siangnya. Hari Allah jadikan malam terus menerus tidak ada siangnya. Nah, man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya, siapakah ilah selain Allah tabaraka wa ta'ala yang sanggup mendatangkan kepada kalian cahaya siang? Tentu tidak ada. Afala tasma'un, tidakkah kalian mau mendengarnya? Demikian pula sebaliknya, dibalik oleh Allah pada ayat yang setelahnya, qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin taskununa fihi afala tubsirun. Nah, demikian pula sebaliknya, apabila Allah jadikan siang terus menerus sampai hari kiamat, siapakah ilah selain Allah yang mampu mendatangkan kalian dengan gelapnya malam yang kalian bisa tenang istirahat di malam tersebut? Afala tubsirun, apakah kalian tidak melihat? Kemudian pada ayat yang ke-72 Allah, 73 di surah Al-Qasas ini, Allah Azza wa Jal menyebutkan dibuatnya matahari, rembulan tidak saling bertemu, siang dan malam saling beriringan, tidak saling bertemu sebagian mereka dengan sebagian yang lain, adalah sebagai bentuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluk-makhluknya. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Sehingga ayat ini menjelaskan tentang konsekuensi dan luasnya rahmat yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya, mengajarkan kepada mereka Al-Quran. Ini menunjukkan rahmat Allah yang demikian besar kepada manusia. Menciptakan manusia juga menunjukkan rahmat Allah atas mereka, mengajarkan kepada mereka Al-Bayan, menjadikan matahari dan rembulan berjalan dengan perhitungan yang demikian kuat. Ini juga demikian menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada ayat yang setelahnya Allah sebutkan, wan najmu wasyajaru yasjudan, bintang dan pepohonan mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila makhluk mereka menyadari nikmat Allah, rahmat Allah yang Allah berikan kepada mereka, sehingga mereka sujud bertasbih mensucikan Allah Azza wa Jalla, maka apalagi manusia yang Allah lebihkan mereka dari sisi penciptaannya dibandingkan makhluk-makhluk selainnya, seharusnya mereka juga demikian. Nah, disebutkan tafsirnya, wan nujum allati fis sama awin nabatul ladhi yanjumu wa yatlu'u minal ardi wala saqalahu. Nah, dan bintang-bintang yang ada di langit. Demikian pula sinar-sinar yang menyinari dan menyinari bumi, wala saqalahu, dalam keadaan tidak ada yang yang menuntunnya. Wa asyjarul ardi allazi laha saqun, dan pohon-pohon yang ada di bumi dalam keadaan mereka memiliki saq. Sini saq, afan saq itu artinya tiang, artinya dahan, pohon ada dahannya. Adapun bintang-bintang yang ada di langit tidak ada yang menyanggahnya, tidak ada penyanggahnya. Kalau pohon ada penyanggahnya, yaitu dahannya, rantingnya. Ta'rifu rabbaha wa tasjudu lahu, bintang yang ada di langit, cahaya yang dimunculkan oleh bintang-bintang tersebut. Demikian pula pepohonan-pepohonan yang ada di bumi ini, mereka mengetahui Rabbnya, mereka faham siapa Rabbnya. Nah, wa tasjudu lahu, mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. وتنقاد لما سخرها له من مصالح عباده ومنافعهم. Mereka tunduk mematuhi apa yang Allah Azza wa Jalla tetapkan untuk mereka untuk melakukan sesuatu yang memberikan kemaslahatan kepada hamba-hambanya dan memberikan manfaat kepada mereka. Nah, ayat-ayat yang menunjukkan sujudnya makhluk-makhluk selain manusia dan jin di alam dunia ini serta bertasbihnya mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala demikian banyak. Sebagiannya Allah jadikan sebagai awal pembuka dari suratnya. Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah seluruh apa yang ada di langit dan seluruh apa yang ada di bumi ini. Mereka semuanya bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang lainnya Allah sebutkan walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian wahai manusia tidak mengetahui seperti apa cara mereka bertasbih. Nah, namun mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini disebutkan mereka tidak hanya bertasbih tapi juga sujud bintang dan pohon, mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan bintang tidak ada yang menyanggahnya, pohon ada yang menyanggahnya yaitu batangnya, tapi keduanya sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa sujudnya wallahu a'lamu bishawab, kita tidak mengetahuinya, namun kita wajib untuk mengimani ayat yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Sebagaimana tasbihnya mereka kita tidak mengetahuinya, demikian pula sujudnya mereka. Walakin la tafqahuna tasbihahum, kita tidak memahami seperti apa tasbihnya mereka. Kemudian pada ayat yang ketujuh disebutkan wassama'a rafa'aha wa wada'al mizan. Artinya adalah wassama'a rafa'aha fawqal ardi. Dan langit kami angkat di atas bumi ini. Disebutkan dalam ayat yang lainnya rafa'a samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Allah angkat langit-langit dunia ini tanpa ada 'amadin, tiang yang kamu melihat bisa menyanggahnya. Langit diangkat oleh Allah dalam keadaan tidak ada yang menyanggahnya. Ini menunjukkan ayat yang besar tentang keagungan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Sehingga ketika seorang mukmin dia mencermati ayat-ayat Allah yang demikian besar tersebut, maka akan semakin bertambah imannya. Wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard. Mereka memikirkan apa yang telah Allah Azza wa Jalla ciptakan di langit dan di bumi. Muncul iman mereka. Mereka mengatakan, ma khalaq tahadha batila. Ya Allah, sesungguhnya engkau tidaklah menciptakan ini dalam keadaan sia-sia. Tapi untuk sebagai bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai ataukah dengan tujuan agar supaya mereka mengesakan Allah Azza wa Jalla di dalam perkara rububiyah, demikian pula uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disebutkan tafsirnya was-sama'a rafa'aha fawqal ardi. Langit Allah angkat di atas bumi ini. Wa wada'a al-mizan, yakni artinya adalah wa wada'a fil ardil adla. alladzi amara bihi wa syara'ahu li'ibadihi. Dan Allah Azza wa Jalla meletakkan di bumi ini keadilannya yang Allah perintahkan dengannya, Allah syariatkan dengannya untuk semua para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua dari hukum-hukum Allah, Allah bangun di atas keadilan tersebut. Nah, ini menunjukkan tidak ada di sana satu hukum yang Allah tetapkan kepada makhluknya dan syariat yang Allah syariatkan kepada makhluknya, melainkan itu adalah yang terbaik dan sebagai bentuk keadilan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Seperti dibedakannya wanita dengan pria dalam hal warisan, ini juga demikian. Wajib bagi seorang mukmin untuk meyakini itu adalah hukum yang terbaik. Wa man ahsanu minallahi hukman. Siapakah yang lebih baik hukumnya dibandingkan hukum Allah Subhanahu wa taala? Dan hukum yang dibangun di atas sifat kasih sayang Allah kepada makhluk-makhluknya. Sehingga ketika menyebutkan hukum warisan ini, Allah menyebutkan aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Ayah-ayah kalian, kerabat-kerabat kalian tidak mengetahui siapakah di antara mereka yang paling bisa mendapatkan manfaat dari harta warisan sang majid. Sehingga Allah lebihkan sebagian mereka di atas sebagian yang lain, karena Allah mengetahui kemaslahatan-kemaslahatan untuk mereka. Nah, kemudian pada ayat yang ke-8 hingga ke-9 Allah berfirman, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, atau alla tadghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Artinya adalah li alla ta'taddu wa takhunu man wazantum lahu. Allah letakkan keadilan di bumi ini, Allah syariatkan hambanya dengannya, Allah perintahkan hambanya untuk menegakkannya, adalah agar supaya kalian tidak melakukan perbuatan i'tida, melampaui batas. Wa takhunu, dan kalian melakukan perbuatan khianat terhadap seseorang yang kalian menakar, menimbang untuknya, sehingga tidak menimbang dengan cara yang adil. Tidak menimbang dengan cara yang adil, ada kedzaliman padanya. Wa aqimul wazna bil adli wa la tunqisul mizana idza wazantum linnas. Dan letak dan tegakkanlah timbangan itu dengan cara yang adil. Jangan kalian kurangi ketika kalian menimbang untuk manusia yang lainnya. Naam. Ini masih berhubungan dengan ayat yang sebelumnya. Wa wada'a al-mizan. Sehingga Allah melarang seorang untuk melakukan perbuatan yang demikian. Dan ayat-ayat yang berisikan perintah agar seorang muslim memiliki sifat yang cermat, hati-hati, dan benar-benar adil ketika menimbang, itu demikian banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Allah sebutkan di antaranya adalah wa auful kaila wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha. Allah perintahkan agar seorang benar-benar menyempurnakan takaran dan timbangnya dengan seadil-adilnya. Namun Allah ingatkan la nukallifu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebankan satu jiwa kecuali dengan kadar kemampuannya. Terkadang seorang menimbang ada kurang sedikit, terkadang orang menimbang ada lebih sedikit, itu di luar dari kemampuannya. Apalagi kalau semisal yang timbang banyak. Ini Allah ingatkan la nukallifu nafsan illa wus'aha. yang dihukumi sebagai perbuatan dosa adalah seorang yang menyengaja ketika menimbang. Ditimbang, dibilang sekilo, ternyata kurang dari sekilo. Ini hati-hati. Demikian pula ketika menakar. Kemudian pada ayat yang ke-10 hingga 12, Allah berfirman, wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatun wan nakhlu dzatul akmam wal habbu dzul asfi war raihan. Tafsirnya adalah wal arda wada'aha wa mahadaha. Allah Azza wa Jalla meletakkan bumi ini dan meluaskannya. Liyastaqirra 'alaiha al-khalqu, agar para makhluk bisa tinggal di permukaan bumi tersebut. Dan memang demikian. Bumi Allah jadikan sebagai tempat tinggal untuk makhluk-makhluknya. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Untuk kalian bumi ini sebagai tempat kalian tinggal, tempat kalian mendapatkan nikmat sampai batas waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam ayat yang lainnya, wa ja'alna lakum fiha ma'ayish, kami jadikan untuk kalian di bumi ini sebagai tempat untuk kalian mencari rezeki, mencari ma'isha, mencari penghidupan. Naam. Fiha fakihatun wan nakhlu dzatul awiyah allati yakunu minha tsamar. Di bumi ini ada fakihah, buah-buahan, ada kurma yang memiliki awiyah, apa itu, tempat keluarnya bunga atau buah, yang dari situlah muncul buah-buah dari tanaman-tanaman tersebut. Wa fiha al-habbu dzul qashri. Di bumi ini ada biji-bijian yang memiliki qishr, sesuatu yang bisa dibelah sehingga menumbuhkan biji atau tumbuhan yang ada di dalamnya. Rizqan lakum wa li an'amikum, sebagai rezeki untuk kalian dan demikian pula untuk binatang-binatang kalian. Wa fiha kullu nabatin tayyibatir raihah war raihan. Dan di bumi ini pula terdapat sekian banyak tumbuh-tumbuhan yang memiliki aroma-aroma yang demikian baik. Naam. Pada ayat yang tadi kita sebutkan, wal arda wada'aha lil an'am fiha fakihatun wan nakhlu dzatul akmam wal habbu dzul asfi war raihan, disebutkan oleh Imam Syangati rahimahullah dalam tafsirnya, dzakara jalla wa ala fi hadhihi al ayah annahu wada'al arda lil an'am. Allah Jalla wa'ala menyebutkan dalam ayat ini, Allah letakkan bumi untuk anam. Anam di sini artinya adalah al-makhluk. Makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Lianna wad'al ardi lahum ala hadha syaklil azim. Di mana ketika Allah meletakkan bumi ini untuk mereka dengan bentuk yang demikian besar ini, al-qabil li jami' anwa'il intifa'i min ijra'il anhari wa hafril abar, yang bisa menghasilkan sekian banyak manfaat-manfaat dengan berbagai macam jenisnya, seperti mengalirnya air-air sungai, wa hafril abar, menggali sumur-sumur, wa zar'il hububi wa thimar, bisa menanam biji-bijian dan buah-buahan, wa dafnil amwati wa ghairi dzalik min anwa'il manafi', mengubur orang-orang yang meninggal dunia dan yang selainnya dari sekian banyak manfaat-manfaat yang ada. Kemudian beliau mengingatkan ha minha azamil ayat wa akbaril ala'i allati hiya ni'am. Ini semuanya adalah termasuk dari ayat-ayat Allah yang paling besar. Dan kenikmatan-kenikmatan yang paling besarnya yang Allah berikan kepada makhluk. Karena itulah pada ayat yang setelahnya Allah mengatakan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Naam. Kita bacakan tafsir dari di tafsir Muyassar ini dari firman Allah fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Artinya adalah fabi ayyi ni'ami rabbikuma ad-diniyah wa dunyawiyah ya ma'asyarul jinni wal insi tukadziban. Dengan nikmat Rabb kalian berdua, baik nikmat dunia, nikmat diniyah dan dunyawiyah, wahai jin dan manusia, yang kalian dustakan. Ini tukadziban, dua domir mukhatab di dalam ayat ini, maksudnya adalah al-jin wal ins. Mereka adalah makhluk yang secara khusus Allah perintahkan mereka untuk menjalankan syariatnya, di antaranya adalah mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan mentadabburi sekian ayat-ayat yang Allah perlihatkan kepada mereka. Wa ma ahsana jawabi al-jinni hinna tala 'alaihimun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan betapa bagusnya jawaban jin ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada mereka hadhihi surah, ayat yang mulia ini. Fakullama marra bihadhihi al-ayah, ketika mereka mendengarkan Rasul membaca ayat ini, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, jin itu mengatakan la bi syai'in min ala'ika rabbana nukadzib falakal hamdu. Tidak ada sesuatu pun dari nikmat-nikmatmu wahai Rabb kami yang kami dustai, dan hanya kepadamu lah pujian itu. Sehingga dalam tafsir mention ini disebutkan kisah bagaimana sekelompok jin mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul membacakan kepada mereka surah Ar-Rahman. Ketika sampai pada ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, mereka mengatakan perkataannya tersebut. Wa hakadha yanbaghi lil 'abdi idza tuliyat 'alaihi ni'amullahi wa ala'uhu. Demikianlah selayaknya seorang hamba apabila dibacakan, diingatkan kepada mereka nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan karunia-karunianya. Ayyuqirra biha, dia menetapkannya itu sebagai nikmat. Yuqirra biha. Wa yashkurullaha wa yahmaduhu 'alaiha. Ia bersyukur kepada Allah dan dia memuji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sekelompok jin tersebut. Mereka menetapkan nikmat tersebut dan tidak mendustakannya dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Wala bi syai'in min ala'ika rabbana nukadzib falakal hamdu. Naam. Tayyib, wallahu a'lamu bishawab. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan di pembahasan malam hari ini. Wal'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu wa hafidhakumullah.